السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pada sore hari ini yang merupakan hari yang ke-6 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita masih diberi kemudahan untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabus Siyam dari Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada akhir pembahasan kita menjelaskan tentang permasalahan al-hijamah, berbekam di siang hari Ramadan. Apakah termasuk perkara yang membatalkan puasa? Telah kita terangkan khilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha tentang hukum orang yang melakukan al-hijamah yang berbekam di siang hari ketika dia sedang berpuasa. Sebagian para fuqaha berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Dan ada pendapat sebagian yang itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang merinci bahwa kalau yang membekam menggunakan alat yang dia gunakan alat tersebut dengan cara menghisapnya, maka hal itu menyebabkan puasa orang yang membekam menjadi batal. Namun apabila dia menggunakan alat yang dia tidak perlu menghisapnya, maka kata beliau tidak membatalkan puasa. Adapun pendapat jumhur ulama dan yang telah kita sebutkan dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, di mana beliau menerangkan bahwa yang aku ketahui dari riwayat para sahabat dan para tabi'in dan keumuman para ulama, bahwa seseorang yang melakukan hijamah berbekam dalam keadaan dia berpuasa, hal itu tidaklah menyebabkan puasanya menjadi batal. Ini pendapat jumhur ulama. Dan yang menjadi permasalahan adalah adanya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari satu sisi hadis itu secara zahir menunjukkan batalnya puasa seorang yang melakukan bekam, yaitu yang membekam dan yang dibekam. Sementara di sana ada pula riwayat yang secara zahir menunjukkan hal itu tidak membatalkan puasa. Mereka yang berpendapat bahwa berbekam membatalkan puasa berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Syaddad bin Aus, dari Ma'qil bin Sinan, dari Abu Hurairah, dari Rafi' bin Khadij dan yang lainnya. Sebagian menyebutkan bahwa diriwayatkan dari 18 sahabat, namun dalam sebagian jalur periwayatannya ada yang lemah. Tapi secara umum kandungan yang diriwayatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Kalau difahami secara zahir, maka diterjemahkan telah batal. Aftara. Aftara lawan dari soma. Soma berpuasa. Aftara batal. Telah berbuka. Al-hajimu yang membekam, wal-mahjumu dan yang dibekam. Ini dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Adapun jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa seorang yang berpuasa lalu dia melakukan bekam, hal itu tidaklah membatalkan puasanya. Alasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam sementara beliau sedang berihram. Beliau dalam keadaan berihram menunaikan ibadah haji dan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam menunjukkan bolehnya berbekam di saat ihram. Wahtajama wa huwa sha'imun. Dan beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau berbekam, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan dalil bagi umatnya, hujjah bagi umatnya dari perbuatan beliau. Beliau dalam keadaan berpuasa dan beliau melakukan hijamah. Dan tidak disebutkan bahwa hal itu membatalkan puasa. Dan alasan yang lain, mereka juga melihat dari sisi qiyas terhadap yang lain, bahwa berbekam itu kan mengeluarkan, bukan memasukkan. Mengeluarkan darah, bukan memasukkan seperti makan dan minum. Maka keadaannya sama seperti seorang yang mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Seorang yang buang hajat, dia BAB, dia BAK, buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan sesuatu dari tubuh, bahkan itu najis. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa. Nah, berbekam mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Lalu apa yang membedakan? Mengapa seorang yang buang hajat tidak membatalkan puasa, sementara seorang yang mengeluarkan darah membatalkan puasa? Jadi mereka juga memandang dari sisi ini. Sama-sama benda yang dikeluarkan dari dalam tubuh, ya. Baik najis atau bukan najis, itu adalah sesuatu yang dikeluarkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa, seperti halnya seorang yang buang hajat tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau ditanya tentang berbekam, kata beliau, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bahwa yang membatalkan itu apabila ada sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Dan seorang yang berbekam mengeluarkan, bukan memasukkan. Mengeluarkan, bukan memasukkan. Jadi ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, letak perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Dan hingga sekarang pun para ulama masih berselisih. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat, ya, yang selama ini saya lebih condong kepada pendapat tersebut, bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, sebagaimana yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, dengan alasan yang disebutkan tadi. Yang pertama, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian juga dari sisi yang lain, dan ini yang diriwayatkan dari para sahabat, banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari berbekam ketika berpuasa karena adanya kekhawatiran dengan sebab berbekam menyebabkan mereka lemah sehingga mereka batal puasanya. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aftaral hajim wal mahjum, telah batal aftara, yang membekam dan yang dibekam, maksudnya adalah kekhawatiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang membekam dan yang dibekam menyebabkan batalnya puasa. Jadi bukan satu vonis hukum yang menjelaskan bahwa puasa telah batal, bukan, namun kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang membekam dan yang dibekam menyebabkan batalnya puasa. Seorang yang membekam, kenapa? Karena dia menghisap, itu yang dikenal pada zaman dahulu dari metode berbekam, yaitu di mana seorang yang membekam menghisapnya, sehingga dikhawatirkan jangan sampai ada sesuatu yang akan masuk ke mulutnya. Maka ini merupakan bentuk kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam batalnya puasa orang yang membekam. Demikian pula yang dibekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftar al-mahjum karena bentuk kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang dibekam, menyebabkan dia lemah, akhirnya puasanya menjadi batal. Karena puasa itu sendiri sudah menyebabkan kondisi tubuh melemah, iya kan? Tambah lagi mengeluarkan darah, melakukan hijamah, berbekam, semakin melemah. Jadi terkumpul dua perkara yang menyebabkan kelemahan. Ini dapat menguatkan dan menjadi indikasi tubuh seorang itu menjadi lemah yang menyebabkan dia membatalkan puasanya. Ya, ini penakwilan jumhur ulama bahwa yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam afdharul hajimu wal mahjum adalah merupakan bentuk kekhawatiran ketika seorang membekam atau seorang yang dibekam dikhawatirkan menjadi lemah lalu kemudian puasanya menjadi batal. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad dan Abdul Razzaq Al-Baihaqi dan yang lainnya dari jalur Abdurrahman bin Abi Layla. Kata beliau, telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis apabila disebutkan seseorang dari sahabat Nabi itu tidak memudaratkan. Walaupun sahabat yang dimaksud tidak diketahui siapa yang meriwayatkan. Namun dipastikan dia adalah bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena seluruh para sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpercaya. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hijamati wal muwasalati wa lam yuharrimhuma ibqa'an ala ashabihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berbekam dan melarang dari puasa wisal dan tidak mengharamkannya. Tidak mengharamkan kedua perkara tersebut sebagai bentuk rasa kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sebagai bentuk rasa kasihan terhadap para sahabatnya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Waqi' dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad ini lafaznya an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu, diriwayatkan dari para sahabat, jadi bukan satu sahabat yang menyebutkan, dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mengatakan innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil hijamati lissaim wa karihaha lidda'if li alla yadhaf. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berpuasa dari berbekam dan beliau tidak menyukai bekam itu bagi orang yang lemah. Maksudnya jangan sampai dia menjadi lemah pada saat dia berbekam. Jadi ini menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang berbekam karena adanya rasa kekhawatiran. Rasa kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dengan berbekam menyebabkan dia menjadi lemah. Demikian pula dalam riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Ibnu Khuzaimah, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Awsat, Ad-Darqutni dalam Sunannya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qublati lis-sha'imi wa rakhasa fil hijamati lis-sha'im, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan memberi keringanan bagi orang berpuasa untuk berbekam. Dan riwayat ini juga diperselisihkan oleh para ulama apakah riwayat ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan, menguatkan pendapat perawi-perawi yang menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan berdasarkan jalur-jalur riwayat menunjukkan bahwa riwayat ini sahih dan tidak diragukan. Demikian pula yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, "Ma kunna nad'u al-hijamata lis-sha'im illa karahiyatul jahd." Tidaklah kami meninggalkan berbekam bagi orang berpuasa melainkan karena adanya kekhawatiran, kesulitan dan kelemahan yang akan mereka rasakan akibat berbekam. Dan itu saya kira diketahui bersama bahwa seorang yang mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak itu menyebabkan kelemahan. Seorang yang melakukan donor darah misalnya, dia mengeluarkan darah yang cukup banyak, itu menyebabkan kelemahan. Dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Hijamah wal Qai' lis-Sha'im, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im?" Apakah kalian dahulu membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Kata Anas bin Malik, "La illa min ajli dha'fi." Tidak. Artinya tidak dibenci seorang berbekam bagi orang yang berpuasa kecuali disebabkan karena kelemahan. Apabila dia berbekam sementara dia dalam keadaan berpuasa. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau membenci bekam bagi orang berpuasa disebabkan karena akan menyebabkan kelemahan. Jadi dari riwayat-riwayat ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan dari beberapa sahabat menguatkan pendapat jumhur ulama bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Dan ini insyaallah taala merupakan pendapat yang lebih kuat. Dan Syekh Farkus hafizahullah taala, beliau ada pembahasan khusus tentang masalah ini juga dalam sebuah risalah yang beliau beri judul Al-Qawlu Al-Muhaqqaqul Mad'um fi Bayani Hadithi Aftar Al-Hajim Wal-Mahjum. Di sana beliau menerangkan secara lengkap perselisihan yang terjadi akhdun warad, masing-masing memberi kritik satu dengan yang lain antara dua pendapat ini, dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa pendapat jumhur itu lebih kuat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Namun sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan, hendaknya seseorang apabila hendak berbekam, jangan dia melakukannya di siang hari. Lakukan di malam hari. Ini yang pertama. Sebab apa? Seorang apabila melakukannya di siang hari, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Kemudian juga dari sisi yang lain, bahwa berbekam di siang hari dalam keadaan dia berpuasa menyebabkan kelemahan. Itu menjadi sebab seorang akhirnya menjadi sakit, akhirnya dia membatalkan puasanya. maka hendaknya dia menghindari berbekam ketika dia sedang berpuasa. Terkecuali apabila ada hal yang mendesak, ya, maka tidak mengapa dia berbekam dan insya Allah Ta'ala tidak membatalkan puasanya. Sehingga dibangun di atas pendapat jumhur ulama ini, dibangun di atas pendapat ini, bahwa seorang yang melakukan fasdu, mengeluarkan darah dengan cara fasdu, metode fasdu, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula seorang yang melakukan donor darah dalam keadaan dia berpuasa, hal itu tidak membatalkan puasa karena dia mengeluarkan, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bahwa yang membatalkan puasa itu kalau ada yang dimasukkan, bukan yang dikeluarkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari pembahasan seputar al-hijamah. Kemudian masalah yang berikutnya, bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa adalah al-junun, seorang menjadi gila, seorang kehilangan akal. Dan orang yang majnun bukan termasuk orang yang dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat yang biasa disebut dengan sebutan mukallaf, orang yang diberi beban untuk menjalankan syariat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan diangkatnya catatan amalan bagi seorang yang dalam keadaan majnun, seorang dalam keadaan gila. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Bahwa pena itu diangkat dari tiga jenis manusia. Yang dimaksud di sini adalah pena taklif, pembebanan syariat. Anin na'imi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Wa anil mubtala hatta yabra, dan dari seorang yang mubtala, dalam riwayat yang lain anil majnun, orang yang gila, hingga dia sembuh dari kegilaannya. Dalam riwayat yang lain hatta yaqil au yufiq, hingga dia berakal. Wa anis sabiyyi hatta yakbur, dan dari anak kecil hingga dia membesar. Maksudnya dalam riwayat yang lain hatta yahtalim, hingga dia mencapai usia balig. Maka asal hukumnya seorang yang gila tidak terkena kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban berpuasa, tidak ada yang lain, dan tidak membayar fidyah. Ya. Tidak membayar fidyah. Misalnya ada sebuah keluarga punya saudara, saudaranya gila, sehingga menyebabkan dia tidak berpuasa. Apakah keluarganya membayarkan fidyah untuknya? Tidak, tidak perlu. Tidak ada fidyah, tidak ada puasa, karena al-qalamu marfu'un anhu, terangkat darinya catatan pembebanan syariat. Lalu apabila seorang yang gila ini menjadi sadar, barulah kemudian dia diberi beban syariat. Diterangkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi Al-Kabir dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, "Fa ammal majnun idza afaqa falahu halani." Orang yang gila itu ketika dia sembuh dari gilanya, dia kembali berakal, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyufiqa ba'da mudhi zamani Ramadan. Dia sadar dari kegilaannya setelah melewati zaman Ramadan. Ramadan telah lewat. Sudah masuki Syawal, baru dia sadar. Jadi satu Ramadan full dalam keadaan dia berstatus sebagai majnun, orang gila. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Dia tidak perlu mengqadha. Dan ini madhab mayoritas para ulama, termasuk madhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Ya. Jadi tidak ada puasa baginya dan dia tidak berkewajiban mengqadha. Karena itu tadi terangkat pena pembebanan syariat darinya. Tidak ada catatan apapun terhadapnya. Karena seorang yang kehilangan akal, seorang yang gila, menyebabkan dia keluar dari statusnya sebagai mukallaf yang diberi beban syariat. Berbeda halnya kalau seorang itu tidur, ini beda. Tidur itu asalnya dia mukallaf, dia tetap terkena kewajiban syariat. Tapi seorang yang gila, hilang akal. Maka dia tidak berkewajiban berpuasa Ramadan dan tidak ada qadha baginya. Keadaan yang kedua, ayyufiqa fi khilali syahri Ramadan. Keadaan yang kedua, dia sadar akalnya kembali di pertengahan bulan Ramadan. Masih di bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi ayyasta'nifa siyama ma baqiya. Maka wajib baginya untuk memulai puasa untuk hari-hari yang berikutnya. Misalnya, dia sadar di hari yang ke-15 Ramadan. Sadarnya di siang hari misalnya. Hari yang ke-15 Ramadan. Akalnya kembali. Apa yang wajib baginya? Wajib baginya berpuasa di hari-hari yang berikutnya, hari yang ke-16 dan seterusnya. Wala yalzamuhu qada'u ma madha. Dan tidak mengharuskan dia untuk mengganti puasa yang telah lalu di hari-hari sebelumnya yang dia dalam kondisi majnun, dalam kondisi gila. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti, mengqadha, karena dia bukan berstatus sebagai orang yang marid, yang sakit. Kalau orang itu sakit, ya, dia sakit menyebabkan dia tidur lama, dia sakit menyebabkan dia pingsan, atau sakit-sakit yang lainnya, bukan gila. Kalau gila, pena terangkat. Ya. Kalau sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Tentang bahasan orang yang sakit nanti akan kita sendirikan. Tapi di sini statusnya orang yang memang kehilangan akal, gila. Seorang gila. Nah, karena dia gila, hal itu tidak mengharuskan dia untuk mengganti, mengqadha puasa yang telah lalu selama 14 hari itu. Orang yang gila sadarnya di malam hari. Kata beliau, ini masih ucapan Al-Mawardi, fa in afaqa lailan istanafa siyam min al-ghadi. Kalau dia sadar di malam hari, maka keesokan harinya dia memulai puasanya. Yang lalu-lalu tidak teranggap dan tidak ada qadha. Karena dia meninggalkannya dalam kondisi dia gila. Wa in afaqa naharan fa hal yalzamuhu qada'u yaumihi am la. Kalau dia sadar di siang hari, apakah ya, mengharuskan dan mewajibkan dia untuk mengganti hari tersebut yang dia baru tersadarkan dari gilanya atau tidak. Ada dua pendapat dalam mazhab. Itu nanti akan disebutkan. Jadi kesimpulannya bahwa seorang yang gila, apabila dia sadar dari gilanya setelah seluruh Ramadan berlalu, maka tidak ada kewajiban apapun dan tidak ada qadha. Apabila dia gila di siang, di pertengahan bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, artinya dia telah melewati beberapa hari Ramadan dalam keadaan dia gila, maka yang lewat itu sudah tidak teranggap dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Namun yang setelahnya di hari-hari yang berikutnya, dia wajib hukumnya untuk berpuasa karena akalnya telah kembali. Akalnya telah kembali. Lalu bagaimana dengan yang hari itu? Misalnya orang gila dia sadar pada jam 9 pagi. Baru dia sadar, akalnya sudah kembali, sadar dia. Maka apa status puasanya di hari itu? Apakah dia wajib menahan diri dan tidak makan, tidak minum sampai terbenamnya matahari? Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah dia harus mengganti hari itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, wa idza aslama al-kafiru fi syahri ramadhan shama ma yustaqbalu min baqiyati syahrihi. Amma shaumu ma yastaqbiluhu min baqiyati syahrihi fala khilafa fi. Apabila orang yang kafir, seorang yang kafir itu masuk Islam di bulan Ramadan, maka dia berkewajiban untuk berpuasa untuk hari-hari yang berikutnya. Orang baru masuk Islam di pertengahan Ramadan, di 15 Ramadan misalnya, maka dia berkewajiban berpuasa pada hari yang ke-16 dan seterusnya. Kata beliau, tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Wa amma qada'u ma madha min asy-syahr qabla islamihi fala yajib. Adapun mengqadha apa yang telah lalu dari hari-hari Ramadan yang dia masih dalam keadaan kafir, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena ketika itu dia masih dalam keadaan kafir. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi. Demikian pula Imam Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Thawr, jumhur ulama. Meskipun ada pendapat sebagian yang mengatakan bahwa dia wajib untuk mengqadha. Ya, wajib untuk mengqadha. Namun yang sahih bahwa tidak ada kewajiban sebagaimana yang telah kita terangkan. Lalu bagaimana dengan hari yang ketika itu dia masuk Islam? Hari yang ketiga itu dia masuk Islam. Kata beliau, fa innahu yalzamuhu imsakuhu wa yaqdi. Ini pendapat yang pertama. Dia harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pendapat yang dikuatkan dari Imam Ahmad dan juga pendapat Ishaq Nurahuya dan Al-Majishun dan yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada keharusan bagi dia mengqadha. Tidak ada keharusan. Masuk Islamnya jam 9 pagi. Ya. Di siang hari Ramadan maka dia menahan diri, tidak membatalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wajib baginya untuk menahan diri. Apakah diqadha? Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qadha. Apa yang dia lakukan di hari itu sah sebagai puasa. Karena dia memulai puasanya ketika awal dia masuk Islam. Ketika dia awal masuk Islam. Demikian pula kondisi seorang yang ketika di hari itu dia sadar dari gilanya. Di jam 9 dia akalnya kembali. Sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak ada qadha baginya. Dan ini pendapat yang sahih dari Asy-Syafi'iyah dan dari Adz-Dzahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Albani, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Dan ini yang zahir pendapat yang sahih dalam hal ini. Apabila seseorang masuk Islam di hari Ramadan misalnya, maka di hari itu dia harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya. Dia menyempurnakan sampai maghrib dan tidak ada qadha baginya selama dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada hari itu. Demikian pula halnya seorang yang gila, sadar. Ya, begitu dia sadar, dia menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya. Sampai maghrib dan tidak ada qadha baginya. Dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidh radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus di pagi hari Asyura ke kampung-kampung Ansar, yaitu sebelum diwajibkannya Ramadan. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura menjadi puasa yang wajib bagi kaum muslimin ketika itu. Nah, ketika ditetapkan kewajiban puasa Asyura, ini sudah di pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita, memerintahkan untuk ya, di pagi hari Asyura tersebut beliau mengutus utusan-utusannya untuk disampaikan ke kampung-kampung kaum Ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang sudah terlanjur makan, ya, karena belum sampai kepada mereka berita bahwa berpuasa di hari Asyura merupakan hal yang wajib kecuali di pagi hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengumuman kepada para sahabat, siapa yang sudah terlanjur makan maka hendaknya dia menyempurnakan hari tersebut. Artinya telah sampai kepada mereka berita ini, kewajiban berpuasa Asyura, dia harus menahan, tidak lagi boleh makan, dia sempurnakan. Wa man asbaha shaiman falyasum, dan barang siapa yang di pagi hari dia sudah dalam keadaan berpuasa maka dia lanjutkan puasanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menahan diri. Walaupun di pagi hari mereka telah terlanjur makan karena tidak adanya berita yang sampai kepada mereka tentang kewajiban puasa Asyura kecuali setelah di pagi hari. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tetap menahan sampai terbenamnya matahari. Sampai selesai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan bahwa beliau memerintahkan mereka untuk mengqadha hari itu. Berarti puasa yang dilakukan di hari itu hukumnya sah. Ya, padahal malam hari tidak ada niat, karena tidak sampainya kepada mereka berita tentang kewajiban puasa di hari Asyura. Maka demikian pula kondisi seorang yang gila, lalu kemudian dia siuman di hari itu. Dia menahan diri dan tidak ada qadha baginya. Seorang yang baru masuk Islam, ya, dia masuk Islam di siang hari Ramadan, maka ketika dia masuk Islam, dia menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan puasanya sah dan tidak ada qadha baginya. Apa hukumnya seorang yang di malam hari dia telah berniat untuk berpuasa? Di malam hari dia berniat untuk berpuasa, lalu di malam itu juga dia gila. Sebelum memasuki waktu fajar, dia sudah kehilangan akal, gila dia. Dan dia tidak sadar dari gilanya, dia tidak siuman kecuali setelah terbenamnya matahari. Berarti sepanjang hari, mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, dia dalam kondisi gila. Padahal di malam hari dia berniat. Di malam hari dia berniat. Apa hukum puasanya? Puasanya batal, tidak dianggap sebagai puasa. Dan ini pendapat jumhur ulama. Terangkat pena darinya. Karena hari waktu-waktu berpuasa, yaitu dimulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, tidak ada niat sama sekali. Orang pena terangkat tuh, kehilangan akal, sehingga tidak dianggap puasa tersebut, namun tidak ada qadha. Karena pada saat itu dalam keadaan marfu'un anhu al-qalam, terangkat pena darinya. Ini yang membedakan seorang yang tidur. Malam hari dia berniat, lalu kemudian dia tidur. Dia tidak bangun dari tidurnya kecuali ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib. Apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Karena seorang yang tidur asalnya dia mukallaf, diberi beban syariat. Beda dengan orang yang gila. Ya, seorang tidur biasanya kalau dibangunkan bangun dia, terjaga dia. Nah, orang yang seperti ini hukum puasanya sah, walaupun dari sebelum fajar dia sudah tidur dan tidak terbangun kecuali setelah maghrib. Hukum puasanya sah. Walaupun saya tidak menganjurkan ya seorang tidur, akhirnya dia meninggalkan sholat. Ya. Jangan pula seorang berdalil dengan hadis yang disebarkan oleh sebagian, sumu tasihhu naumul shaimi ibadah, puasanya orang yang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, enggak tahu dari mana hadis itu. Nah. Tapi kalau seorang tidur itu tidak menyebabkan puasanya batal, karena tidur tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Apa hukumnya seorang yang puasa, seorang yang kehilangan akal atau kehilangan ingatan, hilang ingatan? Al-lajnah da'imah, pimpinan Syekh Nubaz pada masa itu, kata beliau, laisa ala walidikum salatun wala siyam li'annahu faqidun lil'aqli. Orang hilang ingatan. Jadi pertanyaan berkaitan dengan seorang yang memiliki orang tua, orang tuanya sudah hilang ingatan atau pikun. Lajnah da'imah menjawab bahwa orang tua kalian itu tidak ada kewajiban salat, tidak wajib puasa, tidak ada kewajiban, karena dia statusnya sama seperti orang yang majnun, hilang akal. maka tidak ada kewajiban bagi dia. Seorang misalnya dia punya orang tua, itu sudah sampai pada tingkatan pikun. Ya. Atau mungkin siumannya dikit-dikit aja. Mayoritasnya pikun dia. Maka orang yang seperti ini, ya, sama hukumnya seperti majnun. Atau seorang ma'tuh. Ma'tuh itu dia mendekati gila. Tapi kalau diajak ngobrol, kadang-kadang masih connect gitu. Paham ya? Kalau gila itu kan betul-betul dia berada di alam yang lain, itu gila. Tapi kalau ma'tuh, ya, ma'tuh itu kalau diajak ngobrol kadang-kadang masih nyambung. Ya. Tapi secara umum kondisinya enggak bisa, sholat pun kayak sudah sama halnya seperti orang gila. Ya, enggak bisa. Nah, demikian pula kondisinya seorang yang pikun. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban berpuasa, dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Beda kalau seorang itu orang sudah tua renta tapi akalnya masih awas gitu, masih terjaga. Nah, ini ada kewajiban bayar fidyah sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa adalah murtad. Seorang yang murtad menyebabkan puasanya batal. Kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به. Dan seterusnya beliau menyebutkan. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, kami tidak mengetahui ada perselisihan ulama bahwa barang siapa yang murtad dari Islam di saat dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Dan apabila dia kembali kepada Islam, wajib baginya mengqadha hari yang ketika itu dia murtad. Dia wajib hukumnya mengqadha hari yang dia pada saat itu dia murtad. Adapun hari-hari yang telah lalu di masa-masa murtadnya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Yang wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, al-murtadu idza aslam la yaqdi ma tarakahu halar riddah 'inda jumhuril ulama. Dalam pandangan jumhur ulama, orang yang murtad ketika dia masuk Islam lagi, maka dia tidak berkewajiban mengganti apa yang telah dia tinggalkan di masa-masa ketika dia murtad. Dia murtad dari Islam lalu masuk Islam lagi di pertengahan Ramadan, maka yang lalu-lalu tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Yang wajib baginya bertobat kepada Allah dan memperbaiki keislamannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salat." Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosa tersebut apabila Islamnya membaik. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr bin Al-Aus, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla?" Tidakkah engkau mengetahui bahwa masuk Islamnya kamu itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan, apakah boleh melaksanakan tarawih dan dilanjutkan sholat tahajud di waktu malam? apabila seorang telah mengerjakan salat 11 rakaat bersama dengan imam di masjid misalnya, maka itu sudah cukup baginya. Telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza sallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Seseorang apabila salat bersama dengan imam hingga selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Maka itu sudah cukup baginya, dan dia telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam senantiasa mengerjakan salat di Ramadan dan di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Namun bagi pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan sholat lebih dari 11 rakaat, apakah boleh dia sholat lagi? Boleh, tidak masalah. Dan apabila dia bangun lagi di malam hari dan dia ingin sholat, dia sholat tanpa perlu sholat witir, karena dia telah menutup witirnya bersama dengan imam. Ya, maka dia sholat. Kalau ternyata dia merasa cukup dengan 11 rakaat bersama imam, maka dia boleh memanfaatkan dengan melakukan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar di malam tersebut. Apa hukum salat tarawih di masjid yang di dalamnya melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi seperti zikir-zikir, karena di tempat anak tidak terdapat masjid yang sunnah? Ya. Kalau masjid tersebut imamnya mengerjakan salat tarawih dan dia mendatangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka tidak mengapa, boleh salat di belakangnya. Adapun ketika dia melakukan zikir-zikir yang biasanya dilakukan di antara satu tarawih dengan tarawih yang lain, ya dia tidak perlu untuk melibatkan dirinya dalam zikir-zikir yang tidak dianjurkan tersebut. Ya. Tapi kalau imamnya mengerjakan sholat dalam keadaan dia meninggalkan rukun, meninggalkan kewajiban, maka ya, cari tempat yang lain atau sholat di rumah. Sholat di rumah. Ya. Sekarang ini ada sebagian tempat, ada sebagian masjid, bahkan ada sebagian pondok pesantren, ya, itu bangga, bahkan diviralkan sholat 23 rakaat dalam tempo 6 menit. 23 rakaat dalam tempo 6 menit. Jadi satu rakaat itu berapa detik ya? Subhanallah. Tak tuk. Ini zaman 5G sekarang ini. Ini sholatnya pun jadi 5G. Bukan 4G lagi, 5G. Ya. Dipercepat, ya. Nah. Ketika diwawancarai dengan bangganya, sebelumnya sempat 23 rakaat 7 menit. Sekarang bisa sampai 6 menit. Bangga loh. Diwawancarai. Nah, gimana bacaan Al-Fatihahnya, gimana tumakninahnya, ya pasti gak ada sudah. Orang yang seperti ini keadaannya, atau masjid-masjid yang menerapkan cara sholat yang tidak ada tumakninah, meninggalkan kewajiban, meninggalkan rukun, ya gak boleh sholat bersama dengan mereka. Ya, karena apa yang dilakukan itu bukan sholat. Itu bukan sholat dalam hitungan atau dalam istilah syariat. Maka cari masjid yang mereka menerapkan secara sunnah, atau dia mengerjakan sholat di rumahnya. Ada seorang ketika dia berpuasa Ramadan, dia sedang bekerja misalnya sebagai kuli bangunan, lalu dia haus, lalu kemudian dia berniat ingin minum, dalam keadaan dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa. Apa hukum puasanya? Baru berniat. Orang yang sudah makan saja tapi lupa, tidak membatalkan puasa. Apalagi Kalau dia baru berniat, ya tidak membatalkan puasa. Dia berniat ingin makan karena lupa kalau dia sedang berpuasa, ya tidak membatalkan puasa. Beda kalau dia sadar. Dia sadar. Dia tahu bahwa dia berpuasa, lalu kemudian dia dalam niatnya menetapkan bahwa puasaku telah batal. Batal puasanya walaupun dia tidak makan, tidak minum. Karena dia telah membatalkan niatnya. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.